sing naksir bola balik tembak kono tembak kene ora nemu sampai ilang nafsu. Modal manggil sayang, ATM kebobolan, budal numpak sedan, mulai garek koloran. Takdir.